Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فالحمد لله. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semoga mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan menimba dan menuntut ilmu agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari dan mendengarkan bersama penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, jawaban yang memuaskan bagi yang bertanya tentang obat mujarab, ataukah ada wadawa penyakit dari sekian penyakit, obat dari sekian penyakit kalbu. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwa ketika seorang hamba betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan senantiasa bersama pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dalam pandangan, pendengaran, gerakan kaki, tangan, demikian pula lisannya. Dan seorang hamba ketika betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang sejati, maka dia akan senantiasa zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan teladan yang baik, beristighfar sekian kali, kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di setiap kondisi dan keadaan, baik ketika bahagia ataupun dalam keadaan tidak sedang bahagia, baik ketika mendapatkan nikmat ataupun ketika mendapatkan cobaan, senantiasa zikir kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu seorang hamba pun akan merasakan ketenangan dan kenyamanan hidupnya di dunia ini. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, atau sebelum itu juga telah kita dengarkan pada hadis qudsi yang telah kita lewati, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pada hadis qudsi itu disinggung atau dikhususkan penyebutannya oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan pendengaran, penglihatan, tangan, dan kaki. Allah Azza wa Jalla tidak menyinggung pembahasan tentang lisan. Hal itu dikarenakan anggota badan yang disebutkan dalam hadis qudsi itu terkadang dengan keinginan seorang hamba, namun terkadang tidak dengan keinginan seorang hamba. Adapun lisan, kata beliau, la taqa'u illa biqasdin wakhtiyarin. Lisan tidaklah mengucapkan sebuah ucapan kecuali dengan keinginan dan pilihan hamba itu sendiri. Baik. Sehingga tidak disinggung oleh Allah Azza wa Jalla pembahasan tentang lisan. Namun di sini wallahualam, kalau kita cermati kan terkadang lisan juga ya terjatuh dalam sabukul lisan, ya. Yani mengucapkan sesuatu yang apa namanya itu bukan keinginan seorang yang mengucapkannya tadi. Di antaranya seperti dalam hadis yang sangat-sangat bahagia, ya, li syiddatil farah, karena saking bahagianya, sangat bahagianya, dia pun mengucapkan sebuah ucapan yang kalau ucapan itu karena kesadarannya, keinginannya, dia sadar ya dengan ucapannya itu, dengan pilihannya sendiri, bukan karena keceplosan, bukan karena sabukul lisan, niscaya menjadikan dia kufur. Ya, karena dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Ini kan ucapan yang kalau dia ucapkan dengan sadar, ya dengan keinginannya sendiri, itu menjadikan dia kufur. Tapi karena dia mengucapkan ya perkataan tersebut li syiddatil farah, karena saking bahagianya, yang dalam bahasa Jawanya keceplosan, dalam bahasa Arabnya sabukul lisan, dalam bahasa Indonesianya apa soleh? Bahasa Indonesianya apa? Gak tahu, Hidayat? Al-Muhim tahu gitu ya, faham maksudnya. Nah, seperti itu. Maka karena sabukul lisan, maka dia pun dimaafkan, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, dalam pembahasan kemarin beliau menyebutkan bahwa lisan la taqa'u illa biqasdin wa ikhtiyar. Lisan ini tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali karena apa namanya, dengan keinginan dan pilihannya sendiri, ataukah pemilik lisan tersebut. Atau mungkin yang belum maksud, alal ghalib. Ya, seringnya lisan itu mengucapkan sesuatu yang diinginkan. Ya, kalau aghlabiyah ya mungkin saja. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau selanjutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah masih menjelaskan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah kita dengarkan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kata beliau, wa ta'ammal kaifa qal, dan perhatikan bagaimana pada hadis qudsi itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan fabi yasma'u wa bi yubsiru, denganku dia mendengar dan denganku dia melihat. Pada hadis itu, hadis qudsi itu, Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan fa li yasma'u wa li yubsiru, karena aku atau untuk aku dia mendengar dan untuk aku atau karena aku dia melihat. Yani kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan huruf harful jar ba, tidak menggunakan harful jar lam? Ya, huruf jar, huruf penyambung, huruf yang majrurkan, huruf khafad itu kan banyak. Di antaranya ba, di antaranya lagi lam. Kata beliau, wa rubbama yadhunnu dhannu anna lam aula bihadzal mawdhi'. Bisa jadi ada seseorang yang punya perkiraan, punya persangkaan bahwa huruf lam itu lebih tepat pada konteks ini dibandingkan huruf ba. Bisa jadi demikian. Iz hiya adallu alal ghoyah, karena huruf lam ini lebih menunjukkan makna yang tinggi, makna yang dalam. Wa wuqu'i hadzal umur lillah, dan menunjukkan bahwa perkara-perkara tadi, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, itu terjadi ketika berbuat lillah, karena Allah azza wa jalla. Ya. Wa dzalika akhassu min wuqu'iha bihi. Sehingga penunjukan dengan lam yang menunjukkan lillah karena Allah itu jauh lebih khusus dibandingkan ketika disebutkan menggunakan ba. Ya, mendengar bersama Allah atau dengan Allah, melihat dengan Allah dan seterusnya. Kata Syekh, wa hadza minal wahmi wal ghalat. Namun ini termasuk dari ya kekeliruan dan salah faham. Ini termasuk dari salah faham dan keliru dalam memahami. Tayib, dia menyangka huruf lam lebih tepat daripada huruf ba pada konteks hadis itu. Itu keliru dalam memahami konteks hadis qudsi tersebut. Kenapa keliru? Id laisatil ba'u hahuna limujarradil isti'anah. Karena huruf lam, huruf ba di situ tidak hanya sebatas menunjukkan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah menunjukkan ada yang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak sebatas menunjukkan itu. Ya. Kita ketahui juga bahwa di antara huruf atau fungsi dari huruf ba adalah lil isti'anah, untuk menunjukkan kita itu sedang minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita hendak memulai suatu perkara, itu kan mengucapkan sebuah lafaz yang didahului dengan huruf ba. Ya. Indak ya ilham. Al ilham ya. Ya. Ucapan apa itu? Ucapan apa itu? Bismillah, ya kan? Dengan menggunakan huruf ba, bismillah. Ya, bukan dengan huruf lam, bismillah, tapi dengan ba, bismillah. Tayib, bisa disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa menggunakan huruf ba? Bismillah. Ya. Kok tidak menggunakan huruf khafad lainnya? Karena di antara makna ba adalah menunjukkan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita mengucapkan bismillah, misalkan mau makan, ya kita baca bismillah, berarti kan artinya aku minta pertolongan ya kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namanya. Kan seperti itu. Mau bekerja baca bismillah, artinya berarti aku minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam pekerjaanku ini agar dimudahkan dan seterusnya dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kata beliau, id laisatil ba ha huna limujarradil isti'anah. Karena huruf ba di sini fabi yasma'u wa bi yubsiru. Huruf ba dalam hadis qudsi itu tidak hanya menunjukkan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Kenapa? Fa inna harakatil abrar wal fujjar wa idrakatihim innama hiya bima'unatillahi lahum. Karena pergerakan aktivitas orang-orang yang berbuat baik, Demikian pula aktivitas orang-orang yang berbuat dosa. Demikian juga pengetahuan-pengetahuan mereka itu bima'unatillahi lahum. Ya. Berdasarkan pertolongan Allah Azza wa Jalla atas mereka. Orang yang baik, misalkan dia mau tergugah hatinya untuk sholat, dan sholatnya pun tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada nilai plus, bahkan plusnya mungkin double, 3 dan 4, ya kan, plus, plus, plus, kan gitu. Ya, karena sholatnya berjamaah di masjid, karena sebelum sholat ke masjid sudah berwudu di rumah. Itu kan banyak plusnya gitu. Pertama niat, niat sudah ada nilai plusnya, mendapatkan pahala. Ya kan, nanti kalau sudah adzan saya akan ya berangkat ke masjid. Bukan untuk bekerja, bukan untuk ngobrol, bukan untuk sekedar bertemu teman, tapi untuk beribadah. Ya, sekedar niat sudah dapat pahala. Ya kan? Benar sudah adzan. Naam. Dengar adzan, setelah adzan dia pun baca doa, sudah mendapatkan plus yang kedua. Ya. Setelah itu dia pun berwudu. Ya kan? Berwudu dapat plus yang ketiga. Wis terus tekan ngasih takliman itu, tekan beli, sampai pulang lagi sudah mendapat plus banyak itu. Nah, jadi inilah perbuatan aktivitas seorang hamba itu dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait dengan pelaku maksiat, yang saya pahami ya, ketika dia bertobat, ketika dia ya menyesal, menghentikan diri, menahan diri dari terjatuh perbuatan maksiat tersebut, kemudian juga bisa bertobat, mau bertobat, itu semua tekan dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pertolongan kepada pelaku dosa itu, niscaya dia tidak akan mau ya untuk mencabut diri dari perbuatan itu, apalagi sampai bertobat. Tayyib. Wa innamal ba'u hahuna lil musahabah. Akan tapi ba' pada hadis qudsi itu untuk menunjukkan al musahabah, yakni kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang khusus. Naam. Ai innama yasma'u wa yubsiru wa yabtishu wa yamshi wa ana sahibuhu ma'ahu. Sehingga maksud fabi yasma'u wa bi yubsiru, denganku dia mendengar, denganku dia melihat, itu maksudnya bahwa hamba tersebut yang telah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan dia telah melaksanakan atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ditambah dia juga rajin melaksanakan amalan-amalan sunnah, ya, sehingga dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika hamba ini tadi mendengar, melihat, ya berjalan, kemudian meraba, menyentuh dengan kedua tangannya, itu ya disertai dengan Allah Azza wa Jalla. Namun bukan kemudian apa itu kebersamaan zat Allah Azza wa Jalla, bukan. Ya, namun kebersamaan yang sifatnya khusus, yakni pertolongan yang lebih, yang istimewa, yang khusus dari Allah Azza wa Jalla. Kaqaulihi ta'ala, kaqaulihi fil haditsil akhir, sebagaimana dalam hadis qudsi lainnya disebutkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ana ma'a 'abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Riwayat ini dalam ta'liq disebutkan rawahu Ahmad fil Musnad wa Ibnu Majah fil Adab, dan disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ana ma abdi, aku bersama hambaku, ma dzakaroni, setiap atau selama hambaku itu mengingat aku, wa taharrakat, dan setiap kedua bibirnya, kedua ya bibir atas bawah ini berzikir, berucap dan semisalnya, itu bergerak bi ya denganku, disebutkan dengan huruf khafad, huruf jar ba. Nah, dia berbicara, karena pembicara itu kan pertama dengan lisan, kedua dengan ya bibir atas dan bawah. Baik. Kan kita pahami, seorang berbicara kan pasti menggunakan bibir dan lisan, itu lidah. Enggak mungkin berbicara hanya dengan lisan saja, ini dengan lidah saja, bibirnya anteng gitu. Bisa, Hamzah? Coba untuk bicara, bibirnya enggak bergerak. Bisa? Ya kan, tetap bergerak. Baik. Sehingga di sini ada huruf ba, wa hadhihi yal ma'iyatul khassah, dan ini merupakan kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang sifatnya khusus. Ya, bukan kebersamaan terkait dengan zat Allah Azza wa Jalla, bukan, tapi kebersamaan yang bermakna khusus. Ya. Fi qoulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Azza wa Jalla At-Taubah 40, la tahzan innallaha ma'ana. Ya, memberitakan ucapan salah seorang hamba. Nah, kalau tidak salah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tayyib mengatakan kepada Umar, Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut karena Allah azza wa jalla bersama kita. Tayyib. Ini pertolongannya, pengawasannya dan seterusnya. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Apa perkiraanmu terkait dengan dua orang yang ternyata Allah Azza wa Jalla ada pada pihak ketiga? Yani ketika mereka berdua, maka Allah Azza wa Jalla yang ketiganya. Allah Azza wa Jalla mengawasi mereka dan seterusnya. Tayyib. Dalam ayat yang lain Al-Ankabut 69, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Kebersamaan khusus. Ya, pengawasan, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Nahl 128, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surat Al-Anfal 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang sabar. Dalam Asy-Syu'ara 62, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Ya, sesungguhnya Rabbku bersama aku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ya, ma'i bersamaku, ma'iyah khosoh. Wa qawlihi ta'ala li Musa wa Harun, dalam surat Thaha ayat 46, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian, wahai Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat. Ini kebersamaan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dan Harun, ya, dengan kebersamaan yang khusus. Allah Azza wa Jalla mengawasi mereka berdua. Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada mereka berdua ketika berdakwah kepada seorang raja yang bengis, kejam dan sangar seperti itu, yakni Fir'aun. Perhatikan, sehingga fahadil ba muqayyadatun lima'na hadil ma'iyah dunalam. Sehingga huruf ba pada hadis qudsi itu, ya, terbatasi ataupun terikat dengan makna kebersamaan yang khusus ini tadi. Dan apa namanya, makna ini tidak berlaku ataupun tidak bisa, tidak dimiliki dalam kandungan lam. Jadi lam tidak menunjukkan makna itu. Ya, yang menunjukkan kebersamaan yang sifatnya khusus, pengawasan, perlindungan, pertolongan dan seterusnya, ini terkandung dalam huruf ba. Ya, huruf jar, huruf khafad ba. wala ya'ti wala yata'atta lil 'abdi al ikhlas was sabr wa tawakkul wa nuzuluhu fi manazil 'ubudiyyah illa bi hadzal ba' wa hadzal ma'iyyah. Tidaklah datang kepada seorang hamba keikhlasan, kesabaran, tawakal, kemudian dia juga bisa memposisikan diri dalam penghambaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan huruf khafat, huruf jar, ba ini tadi, wahadil ma'iyah, dan kebersamaan yang khusus tersebut. Jadi sisi-sisi yang menunjukkan keistimewaan huruf ba, ya, yang itu digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsinya di atas. Allah Azza wa Jalla tidak menggunakan huruf lam. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Famata kana al-'abdu billahi," maka kapan saja seorang hamba itu bersama Allah Azza wa Jalla, ya, diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dilindungi, ditolong, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, "Hanat 'alaihil masyaq," maka akan mudah seluruh perkara yang rumit bagi dia. Ya, akan mudah seluruh perkara yang rumit bagi dia. Nah. Dan ini banyak kita dapati, dan bisa jadi banyak dari kita yang merasakan hal tersebut. Dimudahkan urusannya oleh Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Nah. Wanqalabat 'alaihi al-makhawif fi haqqihi amanan. Dan akan berubah bagi seorang hamba itu perkara-perkara yang menakutkan menjadi aman. Ya, perkara-perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan menjadi aman. Kapan itu? Ketika dia telah mendapatkan ya ma'iyah dari Allah Azza wa Jalla tadi. Kebersamaan, apa itu namanya, yang sifatnya khusus, yakni pengawasan, perlindungan, dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita ambil contoh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Tayib, sebelum beliau terlahirkan ke muka bumi itu, Fir'aun sudah membuat undang-undang. Pokoknya siapapun yang melahirkan bayi laki-laki, atau setiap ada bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Israel, sudah ya, jangan kasih ampun, langsung bunuh. Ya, langsung bunuh, jangan kasih ampun. Ya, khawatir nanti akan ada dari Bani Israel, atau akan menjadikan Bani Israel memiliki kekuatan yang kemudian akan menggulingkan ya kerajaan ataukah tahta Fir'aun. Yang qadarullah masyafa'ala, menunjukkan maha kuasa dan maha naam kuatnya Allah Azza wa Jalla, maha mampunya Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menakdirkan terlahir seorang bayi ya dengan aman, nyaman, tidak tersentuh pedang-pedang algojonya Fir'aun, justru hidup di tengah-tengah kerajaan. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wasalam tumbuh berkembang di tengah-tengah kerajaan. Ya. Hidup di pangkuan ibunya, disusui oleh ibunya sendiri, nyaman, tenang, bahkan ibunya digaji dari kerajaan. Ya. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa ketika seorang hamba telah mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, perkara-perkara yang menakutkan akan menjadi aman. Ya kan? Akan menjadi aman. Coba kalau tidak ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, ya bisa jadi beliau Nabi Musa alaihi salatu wasalam nasibnya seperti bayi-bayi lainnya. Lahir ceprol, langsung mati yang itu. Dibantai oleh algojonya Fir'aun yang mata-matanya disebar kemana-mana. Namun sekali lagi Nabi Musa dilindungi, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tumbuh dan berkembang dengan aman, selamat, ya, di bawah ya perlindungan Fir'aun itu sendiri. Tayyib. Ya, kemudian Nabi Musa dialah yang mendakwahi Fir'aun, ya, yang juga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bersama para sahabatnya dikejar oleh Fir'aun, hendak dibunuh. Tayyib, ternyata justru Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Naam. Fabilahi yahunu kullu su'bin. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, setiap perkara yang sulit itu akan menjadi mudah. Ya, setiap perkara yang sulit akan menjadi mudah. Di sini mengingatkan kepada kita, apapun yang kita hadapi, karena kita yakin kita hidup di dunia ini pasti ada cobaan. Ya kan? Pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Hanya saja masing-masing dari kita cobanya berbeda-beda. Ya kan? Cobanya berbeda-beda. Ada yang diuji dengan keuangannya. Ya kan? Ada yang diuji dengan apa namanya itu, anak istrinya. Tayyib, ada yang diuji dengan dirinya sendiri. Ekonominya cukup, bojone yang ayu, anak yang udah soleh, namun dirinya sendiri diuji. Mungkin terjatuh dalam ujub, mungkin terjatuh dalam ketidakikhlasan, kan ujian. Ya kan? Sehingga masing-masing kita tetap memiliki ujian dan cobaan, hanya ujian dan cobanya beda-beda. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, apapun itu bentuknya, ingat ya, bahwa setiap yang sulit itu akan mudah ketika kita telah mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ya, kita berdoa, memohon, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu kita juga menempuh sebab, usaha dan ikhtiar. Wa yashulu kullu asirin wa yakrubu kullu ba'idin. Akan mudah setiap perkara yang sulit dan akan dekat setiap perkara yang jauh. Ya, jauh kemungkinan, enggak masuk akal, tapi dimudahkan, didekatkan, ya dekat dengan akal dan semisalnya, karena dengan sebab pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau secara hitungan teori, Nabi Musa tadi kan enggak akan selamat. Ya kan? Karena Fir'aun telah mengutus mata-mata di setiap penjuru, Al-Ghuju disebar kemana-mana. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika mau hijrah, ya kan, dicari-cari oleh siapa namanya, musyrikin Quraisy di gua Hira, ya. Ya. Seperti itu. Bersama Abu Bakar yang mereka di atasnya, tayyib, Rasul di bawah kaki mereka. Kalau seandainya mereka melihat gini saja, wes ketemuan gitu. Tayyib. Ternyata Allah Azza wa Jalla lindungi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika itu bersama Abu Bakar. Abu Bakar sudah ketakutan. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah Azza wa Jalla bersama kita, mengawasi kita, melindungi kita, ya, membantu kita, menolong kita dan seterusnya. Secara teori, secara logika enggak akan selamat, tapi ya tadi karena pertolongan Allah Azza wa Jalla selamat. Wa billahi tazulul humum. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla segala yang meresahkan atau yang mengkhawatirkan akan hilang. Segala yang menjadikan cemas akan lenyap. Segala perkara yang menjadikan dia sedih akan sirna. Sehingga tidak ada perkara yang sedih, yang menyedihkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan ketika mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Illa haythu yafutu ma'na hadhil ba. Ini tadi diantara makna ba. Fayasiru qalbu hina idzin kalhut. ya. Sehingga ketika seorang itu sudah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, posisinya itu seperti ikan. Ya. Seseorang ketika sudah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, posisinya seperti ikan. Ikan kapan? Idza faraqal ma. Ikan ketika sudah ya terpisahkan dari air. Kita ambil ikan, ya kan, diangkat, taruh di daratan. Apa yang terjadi? Yathibu wa yanqalib. Ikan itu akan loncat-loncat, ya kan, semaksimal mungkin sesuai dengan yang dia mampu, hatta ya'uda ilaih, hingga dia bisa masuk lagi ke air tersebut. Nah, di sini kita hendaklah bisa mengambil pelajaran dari seekor ikan. Alhamdulillah ikan banyak di sekitar kita, di kolam-kolam, ya kan? Ada yang dipancing, ada yang dijaring, ya, dan seterusnya. Ketika ikan itu diangkat dari air, loncat-loncat, berusaha untuk kembali ke air lagi. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaklah kita ketika sadar, ketika tahu bahwa kita belum ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ya, berupaya bagaimana agar Allah Azza wa Jalla menolong kita. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semakin rajin beribadah dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di antara nasihat ya seorang alim yang mulia ketika terjadi masa-masa cobaan, masa-masa ujian yang mewabah, yang merajalela, tayib, anjurannya adalah agar masing-masing dari hamba semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mencegah, menepis dari cobaan dan ujian yang merajalela tadi dengan takwa. Ya, takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Yang intinya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Agar ya mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ibaratnya ikan tadi terjauhkan dari air, pun loncat-loncat bagaimana supaya bisa masuk ke air lagi ya itu. Nah, barakallahu fikum. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.